بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan terakhir telah memasuki bab yang ke-53 dari kitabul wudu bab al-wudu minan naum. Telah kita sebutkan bahwasanya an-naum naqidun min nawaqidil wudu. Tidur itu termasuk dari salah satu pembatal wudu. Khiman. Madal itu. Naam. Dalilnya hadis Sofwan Ibn Assal Al-Muradi radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan kana sallallahu alaihi wa sallam ya'muruna idha kunna safran aw musafirin alla nanzi'a khifafana thalath ayyam wa layaliyahun illa min janabah walakin min ghaitin wa bawlin wa naum. Kata beliau menjawab pertanyaan Zir bin Hubaysh rahimahullah ta'ala tentang hukum mengusap khuf setelah ghaid dan baul. Kata beliau, Rasulullah SAW merintahkan kepada kami tatkala kami safar untuk tidak melepas khuf-khuf yang kami pakai ketika berwudu kecuali jika terkena janabah. Kalau junub dan mandi junub maka wajib membuka khufnya, akan tetapi tidak dibuka ketika hadasnya berupa ghaid wa baul wa naum, berupa buang air besar atau buang air kecil atau tidur. Dari sini menunjukkan bahwasanya tidur, begitu pula buang air besar dan buang air kecil membatalkan wudu. Sebagaimana juga di sini dari faedah bahwasanya al-janabah membatalkan wudu, bahkan lebih dari itu al-janabah mengharuskan seorang mandi junub. Salman indak. Salman indak. Bukan ya. Salman ini mirip. Indak Salman, selain al-janabah, al-ghaid dan baul, dan juga an-naum, apalagi pembatal wudu? Tayyib masud dakar. Faman nasa dakarahu fal yatawadda. Menyentuh kemaluan itu pembatal wudu. Selain itu, aklul lahmil ibil, memakan daging unta. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, ana tawaddu min lahmil ibil? Qala na'am. Wahai Rasulullah, apakah atas kami wudu jika memakan daging unta? Maka Nabi menjawab, ya. Selain itu, ar-riddah membatalkan wudu, bahkan membatalkan seluruh amalan seorang hamba. Walaqad uhiya ilayka wal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min khasirin. Selain itu, baik, jima, juga janabah sama. Man jalasa baina syu'abil arba faqad wajaba al-ghuslu. Tadi saya sebutkan selain itu. Tadi sudah. Baik, al-khadil sabilain, al-ghaib al-bau ataupun ri. Yang lainnya? Sebutkan al-kharij min as-sabilain. Allah barik fikum. Yang sama hukumnya dengan naum, yaitu zaul akal. Allah barik fikum, zaul akal bil ijma, hilangnya akal itu dinukil ijma membatalkan wudu. Seseorang pingsan atau misalnya mabuk tidak sadar, itu membatalkan wudu, zaul al-akal. Coba bani, siapa yang bisa menyebutkan lagi? Ibrahim, sebutkan pembatal-pembatal wudu. Sabilain, apa yang keluar dari dua jalan, al-qubul wa dubul. Kemudian al-naum, tidur, maksudnya di zawal al-aql. Naam. Memakan daging unta membatalkan wudu. Apalagi al-janabah, al-janabah, al-jima diantaranya. Baik, kita lanjutkan materi kita di bab yang ke-53. Setelah beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu Nabi SAW bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhabanu naum." Jika sesudah kalian sedang sholat kemudian mengantuk, maka hendaklah dia tidur sampai hilang darinya rasa kantuk tersebut, hilang darinya an-naum. Kemudian kata Nabi menyebutkan hilahnya, fa inna ahadakum idza shalla wa na'is, karena jika sesudah kalian salat dalam keadaan mengantuk, la yadri la'alla yastaghfir wa yasubbu nafsah, dia tidak tahu, mungkin dia maksudnya beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang keluar adalah sabbu nafsih, dia mencela atau berdoa dengan kejelekan untuk dirinya. Jadi sekali lagi, hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan diambil dari hadis ini tentang ahamiyah al-khusyu' fi shalah, pentingnya khusyu' tatkala kita melaksanakan salat. Karena khusyuk merupakan lubus salat, inti dari nilai salat seorang hamba. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang salat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Setelah sebelumnya memerintahkan kepada kita untuk menjadikan salat dan kesabaran sebagai alat dan sebab di dalam menghadapi semua perkara yang kita hadapi dalam kehidupan ini. dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah oleh kalian sabar dan salat sebagai alat isti'anah untuk kalian dalam menghadapi semua perkara kalian. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sungguhnya salat itu perkara yang berat, yang besar, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan juga sudah kita sebutkan di materi yang lalu, di antara sifat orang-orang mukmin yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa dengan al-falah adalah sifat al-khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian di hadis yang terakhir dari bab yang ke-53 beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, dan hadisnya semakna dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Ma'mar wa Abdullah ibn Amr. Qala haddatsana Abdul Warith wa Ibn Sa'id. Qala haddatsana Ayyub. Ayyub as-Sikhtiyani. Ayyub ibn Abi Tamimah. An Abi Qilabah وعبد الله بن زيد الجرمي أن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا نأس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian mengantuk tatkala salat, maka hendaklah dia tidur. Hatta ya'lam ma yaqra, sampai dia mengetahui atau menyadari apa yang dia baca. Maknanya kalau kita salat dan dalam mengantuk, kita tidak sadar dengan apa yang kita baca. Bahkan kalau mengantuknya sudah berat sekali, ayat-ayat atau surat yang kita biasanya hafal sekali itu bisa sulit bagi kita untuk membacanya dikarenakan rasa kantuk yang berat tersebut. Bahkan terkadang tidak sadar berapa rakaat kita telah sholat, tidak sadar ketika kita harusnya ruku maka kita langsung sujud. Ini semuanya akibat dari an-nu'as. Maka kata Nabi, jika seseorang diadakan sholat kemudian dia mengantuk, dan ini biasanya terjadi di qiyamul lail, falyanam, maka tidurlah. Sampai kapan tidurnya? Sampai dia mengetahui kalau membaca apa yang dia baca. Sekali lagi menunjukkan wajibnya kita sholat dengan mentadaburi bacaan yang kita baca. Dan itu sholat yang akan memberikan asar kepada kita semuanya. Karena sholat itu ibadah yang sangat besar. Dan diantara faedah dari sholat bisa mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan datanya yang perlu diperhatikan ketika sholat adalah at-tadabbur. Tadabbur menghayati apa yang kita baca dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Kemudian di bab berikutnya, bab yang ke-54, bab al-wudu min ghairi hadas. Bab disyariatkannya berwudu sekalipun tidak hadas. Yang dikenal dengan tajdid al-wudu, memperbarui wudu sekalipun belum batal dari wudunya. Dan ini merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau datang waktu sholat, sekalipun beliau tidak batal dari wudhunya, beliau berwudhu. Dan ini hukumnya mustahab, tidak wajib. Tidak wajib karena Nabi SAW pun, seperti akan kita lalui dalam hadis di bab ini, dari asal sahabat, dan juga Nabi SAW pun ketika Fathu Makkah, beliau sholat salawati kullaha biwudhuin wahid. Beliau sholat semua sholat yang tersebut dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya dengan satu kali wudu. Sampai Umar radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innaka sana'ta syai'an lam tasna'uhu, Wahai Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang tidak biasa engkau lakukan. Maka Nabi SAW mengatakan, amdan fa'altuhu ya Umar. Aku sengaja melakukan wahai Umar. Maknanya Nabi biasanya setiap kali datang waktu sholat beliau berwudu. Setiap kali datang sholat beliau berwudu. Tapi di Fathu Makkah beliau berwudu dengan satu wudu dan melakukan sholat. Semua sholat di hari tersebut. Menunjukkan bahwasanya boleh seorang sholat dengan satu wudu selama dia belum hadas. Al-Rawi dalam bab ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Yusuf Afriyabi qala haddats Sufyan bin Sa'id al-Thawri an Amr bin Amir qala sami'tu Anas qala ha Abdul Rahman apa mana ha tahwilus sanad perpindahan sanad qala haddatsana Musaddad Musaddad Musarhad قال حدثنا يحيى ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان سمى سفيان الثوري قال حدثني عمر بن عامر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون قال يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. Dari Amr bin Amir, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, Anas bin Malik mengkhabarkan bahwasanya Nabi SAW beliau berwudu setiap kali hendak melaksanakan salat. Maka Amr bin Amir bertanya kepada gurunya Anas bin Malik, "Kaifa kuntum tasna'un?" Bagaimana yang engkau sekalian wahai para sahabat lakukan pada zaman Nabi SAW? Apa melakukan seperti yang oleh Nabi SAW setiap kali datang waktu salat berwudu? Qala, maka Anas menjawab, yuzi ahadana alwudu malam yuhdis, mencukupi salah seorang di antara kami, mencukupi kami berwudu selama belum hadas. Berwudu setelah wudu kemudian salat, masya Allah, dengan salat yang ia kehendaki baik salat wajib atau nawafil selama belum hadas, tidak memperbaharui wudhunya. Saya menunjukkan bahwasanya memperbaharui wudhu hukumnya mustahab. Kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan ada mutajdid, dan seandainya dalam keadaan suci tidak hadas, boleh dia tidak memperbaharui wudhunya. Ini yang biasa dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan diikrarkan oleh Nabi SAW. Dan juga yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika Fathu Makkah. Dan beliau katakan, amdan fa'altuhu. Aku sengaja melakukannya. Untuk menjelaskan kepada umatnya bahwasanya tersebut hukumnya mubah. Boleh. Kemudian hadis yang tadi di bab yang ke-54. Qala haddathana Khalid ibn Makhlad. Qala haddath Sulaiman. Qala haddathani Yahya ibn Sa'id. Al-Ansari. Sulaiman ibn Bilal madkur di Fathul Bari. Qal akhbarani Bushair ibn Yasar. Qal akhbarani Suwaid ibn Nu'man. Qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama Khaybar hatta idha kunna bi sahba salla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma salla da'a bil at'imah falam yuta ila bis sawiq fa'akalna wa sharibna. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. Dari Suwaid bin Nu'man radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, ketika tahun ditaklukkannya Khaybar, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di daerah yang namanya Sahba, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar bersama kami, salat berjamaah. Kemudian setelah selesai salat asar, beliau minta dihidangkan makanannya. Falam yuta ila bisawiq, dan pada saat itu tidak dihidangkan lain untuk Nabi SAW kecuali as-sawiq, makanan yang terbuat dari gandum. Maka kami makan sawiq tersebut dan kami minum. Kemudian ketika datang waktu maghrib, setelah makan tersebut, Nabi bangkit untuk salat maghrib dan beliau mencukupkan berkumur-kumur setelah makan untuk membersihkan sisa makanan yang menempel tersisa di mulut atau gigi beliau. Summa shallallahu al-maghrib. Setelah berkumur-kumur beliau langsung salat maghrib. Walam yatawadda dan tidak berwudu lagi. Ini juga menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh apa yang terjadi di Fathu Makkah, bahwasanya terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperbaharui wudunya ketika hendak salat. Sekalipun kebiasaan beliau, beliau yujaddid wudu'ah, berwudu untuk setiap salatnya. Dan dari sini pun kita bisa mengambil faedah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun dalam keadaan safar beliau tetap menjaga salat berjamaah, menunjukkan bahwa salat berjamaah itu hukumnya wajib bagi kaum laki-laki. Karena dalam keadaan safar pun, bahkan dalam keadaan perang pun, Nabi tetap menjaga salat berjamaah. Dan juga menunjukkan faedah yang kita sebutkan di materi yang lalu, bahwasanya makan dan minum sekalipun tidak membatalkan wudu. Tapi hendaknya setelah makan dan minum tetap susu, ketika hendak salat hendaknya kita berkumur-kumur. Adapun susu telah kita lalui, Nabi mengatakan inna fihi dasama, karena susu itu terdapat padanya dasam, itu lemak. Dan Nabi berkumur-kumur setelah meminumnya. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'u Shahih min ma laysa fi shahihain. Dan di materi yang terakhir kita ambil bab yang ke-6, tahdhiru talibil ilmi min al-hizbiyah. Peringatan bagi seorang penuntut ilmu dari al-hizbiyah, penyakit hizbiyah. Sudah disebutkan al-hizbiyah huwa al-wala wal bara ad-dayyiq, loyalitas yang sempit, semangat kekelompokan. Jangan sekali-kali seorang talibul ilm terjatuh kepada hizbiyah, sekalipun mungkin mereka berusaha untuk meraih seorang talibul ilm dalam rangka memperkuat hizb mereka, kelompok mereka. Karena orang-orang hizbiyah tersebut mereka mencari para talabatul ilm, terutama talib al-mubariz, seorang yang hafal Quran, seorang yang mustafid. Mereka berusaha untuk meraihnya, walaupun terkadang dengan membayar bayar yang besar dari nilai harta. Maka hendaknya berhati-hati, jangan sekali-kali kita masuk ke dalam aslak mereka, masuk ke dalam jaringan mereka, masuk ke dalam jaringan hizbiyah. Jadi kita sudah hafal Quran, katanya ayo kita ikut organisasi kita, engkau jadi ini, kau pegang mesin ini jadi imam dan khatibnya. Setiap bulan kamu dapat gaji sekian dan sekian. Hati-hati, itu hizbiyah. Itu hizbiyah. Seorang talibul ilm dia tadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Yang Allah katakan ya fa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Maka jangan dia menjual ilmu yang mulia tersebut dengan mata'un qalil, dengan dunia. Dengan dunia, betapapun nilainya, dunia dan seisinya itu qalil, sedikit. Jangan sekali-kali menjual dunia atau menjual ilmu kita dengan dunia. Sebaiknya kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun menyampaikan ilmu kita, wajib kita untuk menyampaikannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berdakwah bukan berdakwah kepada hizbiyah, kepada kekelompokan. Kita wajib berdakwah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min musyrikin. Kita berdakwah di atas ilmu dan kita menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kelompok, bukan kepada kelompok. Bahkan wajib bagi kita memperingatkan kaum muslimin dari at-tahazzub, dari berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan dan ta'assub kepada kelompok dan golongannya. Kemudian di bab setelahnya, bab yang ke-7, berkaitan dengan masalah adab yang harus diketahui dan dijaga oleh seorang talibul ilm atau seorang muallim. Bab karahiyatul qiyam lil muallim, bab dibencinya seorang talib ataupun yang lainnya berdiri dalam rangka menghormati gurunya. Dan ini terkadang terjadi di madaris atau terjadi pada kalangan orang-orang yang tidak paham dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang guru ketika datang, maka murid-muridnya berdiri menghormati gurunya. Ini hukumnya muharram. Atau juga misalnya dalam acara-acara resmi kenegaraan, ketika pemimpin datang, mereka dalam keadaan duduk, mereka berdiri dalam rangka menghormati pemimpin mereka. Ini muharram. Ini merupakan zi al-ajim, kebiasaan orang-orang ajam. Kebiasaan orang-orang ajam dan juga akan menyebabkan sifat kibar pada orang yang dihormatinya tersebut, dan sifat dillah, sifat hina terhadap yang melakukan perbuatan tersebut. Berdiri ketika datang muallimnya atau orang yang dia hormati. Akan tetapi dalam bab ini, bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tentang masalah ini. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, Hammam, Ahmad bin Man Hammam, Ahmad, Ahsan, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, haddatsana Abu Kamil ومضاف المدرك الخراساني مرة عن ثابت عن أنس ومرة عن حميد عن أنس. Imam Ahmad, Hamad, Muhammad bin Salama meriwayatkan hadis ini terkadang dari Thabit, dari Anas, dan terkadang dari Humaid, Humaid bin Hilal ibn Hubairah, dari Anas. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ma kan ahad min nas ahabba ilaihim syakhsan min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kanu idza ra'u la yaqumu lahu ahadun minhum lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih dicintai oleh para sahabat radhiyallahu anhum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan itu, para sahabat tatkala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, mereka tidak berdiri. Tidak ada seorang pun dari sahabat yang berdiri menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lima ya'lamun min karahiyati lidzalik. Karena mereka, itu para sahabat, mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai hal tersebut. Itu menghormati Nabi dengan cara berdiri tatkala datang. Hal ini dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga para sahabatnya tidak melakukannya. Qala hadza haditsun sahih ala syarti Muslim. Wa la yadurruhu anna Hammadan taratan yarwihi an Humaid wa ukhra an Thabit. Fa huwa Muhammad bin Salamah mukthirun anhuma. Mukthirun an Thabit wa an Humaid. Wa Humaid, bahkan Humaid ibn Hilal ibn Hubairah khalu, adalah pamannya. Kama fi Tuhfatul Asyraf. Bab selanjutnya sama, tahrimul qiyam liman ahabba. Bab haramnya berdiri bagi orang yang ingin diperlakukan seperti itu. Jadi kalau yang pertama, orang yang tidak ingin diperlakukan, kemudian kita berdiri menyambutnya, hukumnya makruh. Adapun kalau orang yang ingin diperlakukan seperti itu, kalau tidak berdiri murid-muridnya atau tidak berdiri bawahannya dia marah, maka hukumnya haram berdiri untuk menghormati orang tersebut. Qala Abu Dawud rahimahullah ta'ala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad Hammad bin Salaman Habib bin Shahid an Abi Mijlaz Wallahiq ibn Humaid qala kharaja Muawiyah ala ibn Zubair wa ibn Amir faqama ibn Amir wa jasa ibn Zubair faqala Muawiyah ibn Amir ijlis fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul man ahabba an yamthala lahu rijalu qiyama falyatabawwa maq'adahu minan nar qala syekh hadha hadithun sahih rijaluhu rijalu sahih al-hadith akhrajahu at-Tirmidhi wa qala hadha hadithun hasan wa akhrajahu al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala fa qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsa Syu'bah an Habib bin Shahid bih wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ismail qala haddatsana Habib bin Shahid bih وأخرج البخاري في الأدب المفرد وقال رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال وحدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا حبيب ابن شهيد به وأخرج ابن أبي شيبة فقال رحمه الله تعالى عن أبي أسامة عن حبيب بن شهيد به dalam hadis ini Al-Imam Abu Dawud dan perawi-perawi yang lainnya Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari di Adab Mufrad dari Ibn Abi Syaibah menceritakan kisah yang terjadi pada zaman khilafah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Ibnu Amir dan Ibnu Zubair ketika datang Muawiyah radhiyallahu taala an Ibnu Amir berdiri untuk menghormati Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Adapun Abu Zubair tetap dalam keadaannya, itu duduk, tidak berdiri. Maka Muawiyah radhiyallahu taala ketika melihat Ibnu Amir berdiri dalam rangka menghormatinya, beliau berkata kepada Ibnu Amir, "Ijlis, duduk." Karena sungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menginginkan agar orang-orang berdiri menghormatinya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mempersiapkan tempatnya di neraka." An yamsala mana an yantasiba qa'iman. Man ahabba an yamsala lahu rijalu qiyama, ay man ahabba an yaquma an-nas lahu qiyama. Yang saya menginginkan orang-orang berdiri menghormatinya, maka hendaklah dia mempersiapkan diri untuk menempati tempat di neraka. Dan sekali lagi disebutkan oleh para ulama ilahnya hadzub bukan zi al-ajim, kebiasaan orang ajam, dan juga bisa menyebabkan sifat kibir. Kalau dia yang memintanya, tentunya pengaruh akan lebih besar lagi. Sifat kibir itu gomtun nas, meremehkan orang lain, merasa dirinya lebih dari orang lain, dan juga idlal an-nas, meremehkan manusia. Ini perkara yang muharram. Ini dua bab dan dua hadis yang disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala di Kitabul Ilm, bab yang ke-7 dan 108, hadis Anas ibn Malik dan hadis Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan di kedua hadis ini kita bisa mengambil faedah dan seorang muallim yulazimu atawadu, hendaknya dia tetap menjaga sifat tawadu, rendah hati terhadap sesama, sekalipun terhadap murid-muridnya. Tidak boleh seorang menjadi orang yang gila hormat, selalu ingin dihormati, selalu ingin dimuliakan atau dinomorsatukan oleh yang lainnya. Seperti disebutkan oleh sebagian ulama hikmah, hubbud dhuhur yaqsimud dhuhur, keinginan untuk muncul, untuk nampak, untuk dimuliakan, itu bisa menghancurkan seseorang, merusak agama seseorang. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.